Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia dan suci ini, di Masjid Agung Jeneponto, guna kita saling mengingatkan, tanasuh, dan mewasiatkan terhadap al-haq. Besar harapan kita dengan ini, kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ketika sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca ayat-ayat Quran, mereka pelajari, maka turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwanya, hatinya. Mereka dinaungi oleh rahmat dan dipuji, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Tidak lupa kami banyak bersyukur dan berterima kasih, terkhusus kepada segenap takmir dan jamaah Masjid Agung Jeneponto ini yang memberi waktu dan tempat kepada kami. Semoga ini semua menjadi timbangan amal kebaikan mereka di hari akhir kelak, akan mengantarkan ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, apabila kita menengok ke belakang kondisi umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu bangsa Arab secara khusus maupun bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia ini, Yahudi, Nasoro, dan yang lain, mereka dalam kegelapan, dalam tatanan kehidupan yang sangat rusak, kehidupan bermasyarakat dan sosial yang bobrok luar biasa. pembunuhan secara sadis biasa terjadi di antara mereka, yang kuat memakan yang lemah. Riba terjadi di mana-mana merata. Zina itu keseharian mereka. Wanita sangat murah dan dihinakan untuk nafsu kaum lelaki. Tidak ada kehormatannya. Sebagian dari kondisi ini Allah sebutkan dalam Quran. Antara lain yang Allah katakan di dalam ayat, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Kalaupun musyrikin salat tawaf di Ka'bah di masa itu sebelum diutusnya Rasulullah, mereka dalam keadaan dengan tepuk-tepuk tangan, bernyanyi-nyanyi, dan dalam keadaan telanjang. Laki, perempuan. Itu biasa bagi mereka. Allah sebutkan itu. Kondisi, budaya, kultur, dan kehidupan mereka. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah, mereka musyrik. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Dalam ketuhanan segalanya bisa jadi tuhan. Ada yang menuhankan makanannya, kurma. Saat ia lapar, dimakanlah kurma itu. Ada yang menuhankan bebatuan yang dia pakai untuk memasak. 3 batu untuk kaki nampan atau panci yang dia gunakan untuk memasak. Api di bawahnya. Kalau dia, karena mereka sebanyaknya suku nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dia mau pindah, maka dia buang, dia pilih salah satu dari 3 itu, mana yang batunya unik, bentuknya agak begini begitu, itu yang dia ambil sebagai tuhannya bersamanya. Berhenti di satu tempat, dia cari 2 lainnya, kembali untuk masak. Mungkin yang baru bentuknya lebih indah, lebih bagus, lebih unik, maka yang lama dibuang, tuhannya baru. Begitu seterusnya. Ada yang menuhankan pepohonan yang dianggap keramat dan semisalnya, dan yang lain-lainnya. Diperbudak manusia dengan makhluk seperti dia. Allah pun sebutkan itu, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan diciptakan sesuatu yang diciptakan, bagaimana dituhankan selain Allah, disembah. Diciptakan asalnya batu, kemudian dipahat, atau kayu, kemudian dipahat, dibentuk ini itu, jadilah tuhan disembah selain Allah. Begitulah sekilas gambaran kehidupan, tatanan budaya masyarakat yang bobrok dan hancur sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Mabuk-mabukan, minum-minuman keras, itu makanan mereka sehari-hari. Kemudian datang Islam, diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan kepada beliau Quran Al-Karim, kitab suci. Beliau sampaikan sunnah, hadis sebagai ajaran beliau kepada umatnya, memperjelas dan menjabarkan Quranul Karim. Terdapat padanya syariat yang mulia, ilmu yang agung, sebagai obat hidayah bagi umat manusia. Firman Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Quran ini sebagai syifa, obat, penawar, penyembuh, sebagai hidayah, petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Diajarkan kepada mereka nilai-nilai yang sangat tinggi, akhlak karimah. Rasulullah sebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Diajarkan kepada mereka tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus rasul di setiap umat, mengajarkan kepada mereka, beribadahlah kamu hanya kepada Allah dan tinggalkan olehmu segala peribadatan kepada selain Allah. Kaumnya memahami sehingga mereka katakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadzal syai'un ujab. Ini rasul, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita tinggalkan berhala-berhala yang banyak, sesembahan yang banyak, banyak sekali sesembahan mereka. Tadi batu, kayu, Lat, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lainnya. Semuanya suruh kita tinggalkan. Dan kita disuruh menyembah, menuhankan hanya yang satu, Allah. Sungguh dakwahnya rasul ini aneh, menyalahi ajaran leluhur kita. Karena beratus-ratus tahun mereka mendapati ajaran yang rusak seperti itu. Diajarkan tauhid kepada mereka, dimuliakan agar mereka tunduk beribadah dan menyembah hanya kepada khaliknya, penciptanya, Allah tabaraka wa ta'ala. Diharamkan kepada mereka segala yang merusak harta, nyawa, dan kehormatan mereka. Diharamkan zina karena merusak kehormatan. diharamkan judi, diharamkan minuman keras karena merusak akal dan harta benda mereka. Sebagaimana Rasul sampaikan kepada seseorang tentang zina, kamu rela kalau itu diperlakukan kepada ibumu, adik atau kakakmu, atau putrimu? Tidak, kata dia. Rasulullah katakan begitu pula orang lain. Gak akan ada yang rela kalau itu diperlakukan pada ibunya, putrinya, atau saudaranya. Karena wanita yang kamu zinai pastilah ibu seseorang, atau putri seseorang, atau saudara seseorang. Mereka pun gak akan rela. Dijaga kehormatan wanita, dimuliakan. Diperintahkan mereka berhijab, berbusana muslimah, menutupi auratnya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Sehingga dengan itu diketahui dia wanita terhormat, mulia. Dulunya biasa mereka dengan pakai wewangian sedemikian rupa, kakinya diberi gelang, berjalan di kerumunan kaum lelaki, sengaja dibunyikan ada bunyi gelangnya di kakinya untuk menggoda mereka. Diharamkan agar terjaga kehormatannya. Makanya kalau ada yang bilang hijab, jilbab, wanita diajari untuk menutup auratnya, tidak menampakkannya di depan lelaki lain yang bukan mahramnya, oh itu budaya Arab, itu bukan Islam, bodoh dia. Berarti dia gak ngerti sejarah budaya manusia. Justru orang Arab dulunya telanjang bahkan. Sebelum Islam mereka gak kenal pakaian muslimah yang terhormat. Tawaf saja mengelilingi Ka'bah mereka telanjang. Itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Berarti dia gak ngerti sejarah. Gak paham. Islam yang memuliakan diajarkan nilai-nilai itu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Allah marah ketika ada yang menentukan ajaran-ajaran tanpa seizin Allah. Firman Allah, syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apa mereka mensyariatkan, mengatur ini itu tanpa izin dari Allah? Dan banyak yang semacam itu dari orang-orang kufar dan musyrikin. Seperti di dalam Al-An'am, ajaran dan menjadi budaya dan kultur mereka, wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Enaknya dalam ajaran mereka, bayi yang ada di perut binatangnya, unta, kambing, sapi, khusus boleh dimakan oleh kaum lelaki saja, wanita enggak boleh. Enggak boleh makan. Dari mana ajaran ini? Tetapi kalau kemudian lahir ternyata bayi kambing atau sapi ini mati, lahir mati, ah boleh, laki wanita boleh memakannya. Dicela oleh Allah karena itu aturan hukum halal haram yang bukan dari Allah datangnya. Syariat hanya Allah yang berhak. Maka Allah mewajibkan segenap mukminin untuk berhukum hanya dengan hukumnya, untuk mereka mengikuti hanya yang Allah turunkan, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, dalam Al-A'raf. Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah. Ikuti oleh kalian. Allah katakan kepada Rasulnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah kamu kepada mereka dengan yang Allah turunkan kepadamu. Berhukumlah dengan yang Allah turunkan. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ayat ini menunjukkan wajibnya orang kembali kepada Quran, kepada sunnah. Karena Allah enggak katakan berhukumlah kamu kepada mereka dengan pendapatmu sendiri. Lah, tapi dengan yang Allah turunkan, syariat, ilmu. Oleh sebab itu, Umar ibn al-Khattab, beliau berkata, demikian pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib, lau kana ad-din bir-ra'i lakana asfalal khufain aula bil mashh min a'lahuma. Kalau agama ini berdasarkan logika, kalau agama ini menuruti akal manusia, niscaya bagian atas khuf lebih pantas diusap ketimbang bagian atasnya. Bagian bawahnya lebih pantas diusap. Dalam syariat, kalau kita safar misalnya, boleh ketika berwudu gak perlu melepas alas kaki, sepatu atau kaos kaki dan semisalnya, cukup diusap bagian atasnya. Kata Ali dan Umar, padahal yang kotor kan bawahnya, kena debu, kena tanah, kita jalan. Logikanya kan yang kotor yang semestinya dibersihkan, yang bawah. Tapi syariat mengajarkan yang diusap cuman bagian atasnya. Ya begitulah agama. Kita tinggal mentaati dan menjalankan apa yang diperintah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buang angin, maaf, kentut, kan di belakang keluarnya, ngapain muka yang dicuci? Apa hubungannya? Kan enggak masuk akal. Dong, yang keluar angin di belakang kok. Belakangnya enggak dibersihkan sama sekali bahkan. Kita cuci muka, wudu, cuci tangan, kepala, ngapain? Menunjukkan agama itu memang tidak dipasrahkan kepada logika manusia, tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, pengamalan terhadap wahyu, itu iman. Allah pun menyebutkan, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabih. Agama ini bukan produk akal kalian, bukan pula produk akal ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yang mengamalkan kejelekan akan dibalas. Karena mereka, Yahud dan Nasara, berkata, kita ini anak emas Allah. Kami gak akan disiksa di neraka. Kalaupun disiksa, cuma beberapa hari saja. Setelah itu surga bagi kita. Nabi kita lebih dulu dari nabi mereka. Dari Rasulullah maksudnya. Maka kita yang lebih mulia. Lebih harus muslimin yang ngikuti kita. Bukan kita ngikuti muslimin. Akal-akalan. Allah bantah mereka, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Agama ini bukan produk akal kalian. Bukan sesuatu dari hasil pemikiran. Bukan sesuatu dari hasil penelitian dan akal logika kalian, bukan. Tetapi kembalinya adalah iman kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintah Allah, sami'na wa ata'na. Apa yang diajarkan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Makanya ketika Allah bicara tentang iman, orang-orang yang bertakwa, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini hidayah bagi orang yang bertakwa. Sifat mereka pertama Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka orang yang beriman kepada ghaib. Mereka terima. Mereka imani. Mereka amalkan. Apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Apa yang diwahyukan oleh Allah. Mereka ikuti Quran. Dengan ajaran-ajarannya yang suci. Itulah rahmat Islam untuk segenap alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam semuanya. Rasulullah SAW sebutkan, ma min yahudiyin wala nasraniyin mata yauma yamut walam yu'min bima jitu bihi illa kana min ashabin nar. Siapapun Yahudi atau Nasrani di hari dia mati tidak juga beriman dengan yang aku bawa, pasti dia menjadi penduduk neraka. Karena risalah Rasulullah SAW universal, menyeluruh, bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu dalam Ali Imran, manusia diuji oleh Allah kebenarannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ke mereka, jika kalian benar mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, taati aku, Rasulullah SAW. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Kepada seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Bahkan Nabi Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman kelak nanti, ketika turun menghadapi Dajjal, Beliau turun di masa kenabian Rasulullah SAW. Karena nabi terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita. Maka Isa turun berhukum dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membawa ajaran baru dan tidak membawa ajaran Injil, tetapi ajaran Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Rasul pun katakan, laukana akhi Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Kalau saja Musa hidup di masa sekarang ini, tidak ada pilihan bagi beliau kecuali harus taat kepadaku, mengikuti aku. Karena risalah beliau umum, menyeluruh. Tidak ada yang terkecuali, harus tunduk semuanya manusia. Maka sangat naif dan begitu sempitnya jika Islam ini hanya dibatasi dengan Nusantara, hanya dibatasi dengan kultur dan budaya masyarakat Timur. Bahkan lebih sempit lagi, Nusantara yang mereka maukan Jawa. Nusantara sendiri kan ada Sulawesi. Sulawesi ada sekian suku ya. Ada Bugis, Buton, Makassar, entah apa lagi. Belum lagi yang sana Ambon, belum lagi yang sana Irian Jaya. Belum lagi Muslim yang di mana? Flores kah? Belum lagi yang di Kalimantan, belum lagi yang di Sumatera. Masing-masing punya kultur, punya budaya, berbeda satu dengan yang lain. Lalu disuruh mengikut kepada kultur budaya yang mana untuk dijadikan pegangan dan ajaran yang diikuti. Islam jauh lebih luas dari itu, menyeluruh. Rasulullah SAW sebagai barometernya, bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi seluruh umat manusia. Ini difahami bahkan oleh para jin, kaum jin. Ketika mereka mendengar dakwah Rasulullah SAW, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa yahdi ila sabr wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, kaum kita telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Kitab ini Quran, mengajak kepada kebaikan, kepada jalan yang lurus. Tahu isi dakwah daripada Quran yang menyeluruh dan mulia. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma wallau ila qaumihim mundirin. Mereka dengar Quran, begitu kembali pulang ke kaumnya mereka berdakwah, ini ajaran Quran, kita disuruh begini, kita disuruh begitu, kita dilarang begini, kita dilarang begitu. Jin saja faham, karena mereka mendengar dakwah bahwa ini tuntunan Quran, ini ajaran Quran, ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang bisa menyatukan umat kaum muslimin. Quran dan sunnah. Oleh sebab itu Allah katakan, wadhkuru idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian dulunya bermusuhan. Dengan kenikmatan Allah dijadikan kalian saling bersaudara dengan diutusnya Rasulullah SAW, menanamkan iman, tauhid, mengajarkan syariat kepada kalian, akhlak, muamalah, ibadah, aqidah. Dengan itu kalian disatukan oleh Rasulullah. Selain itu gak akan bisa umat disatukan. Kalaupun dipaksakan, semu, persatuan yang semu, menjadi api di dalam sekam. Suatu waktu akan meledak kembali, menyala. Sempit sekali kalau kemudian Islam hanya difahami dengan pemahaman Nusantara, bahkan tadi dengan kultur Jawa, budaya Jawa, mungkin gak akan disetujui, gak senang orang Sulawesi, gak cocok. Itu kan budaya Jawa. Yang Sumatera juga gak cocok. Mau pakai budaya Kalimantan, yang sana gak cocok. Dan seterusnya. Gak akan bisa ketemu. Satu-satunya yang menyatukan umat Islam di seluruh permukaan bumi, di kolong langit, hanyalah Islam. Islam Rasulullah SAW. Islam berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Agama ini telah disempurnakan oleh Allah. Firman Allah dalam Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Di hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah. Tidak boleh dikurang-kurangi. Tidak boleh pula diubah-ubah. Agama baku seperti itulah dari Allah. Seperti itulah Rasulullah SAW contohkan. Taati dan amalkan oleh kita semua untuk membenahi tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, dibenahi dengan ilmu syariat yang dimuliakan oleh Allah orang-orangnya. Firman Allah Alif Lam Mim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Alif Lam Mim, kitab ini Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu Rasulullah SAW, agar dengannya kamu mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Manusia dalam kegelapan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemusyrikan, gelap, kegelapan kemaksiatan. Dalam kegelapan mereka perlu dientaskan, mereka perlu diselamatkan, dikeluarkan kepada cahaya yang terang benderang, cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya amal saleh, cahaya akhlak karimah. Nah, dengan Quran ini, dengan Islam ini, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Orang mungkin masing-masing menginginkan untuk menggiring umatnya, mengantarkan mereka kepada kejayaan, mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Pertanyaannya, dengan apa? Dengan cara apa? Dengan ajaran apa? Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Kam min muridin lil khairi lam yusibhu." Betapa banyak orang itu ingin baik tapi enggak kesampaian. Inginnya baik, ingin dapat pahala, ingin bahagia niatnya. Tetapi enggak semuanya sampai mendapati kebaikan itu. Karena cara dan jalan yang dia jalani enggak benar. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan ajaran Quranul Karim. Allah sebutkan di ayat tadi dibaca oleh imam kita jazahullah khair, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan segala yang pernah mereka perbuat di dunia, lalu kami jadikan semua itu haba manthura. Kata Ali bin Abi Thalib, haba itu apa ya? Kita tahu kalau pagi misalnya sinar matahari masuk ke rumah lewat jendela, kan ada cahaya ya. Ketika cahaya itu masuk, di tengah-tengah cahaya itu kan seperti ada debu. Ya, kecil-kecil di cahaya ini. Itu habaan manthura. Terlihat sepertinya ada. Seperti ada wujudnya. Tapi coba dipegang, enggak ada apa-apa. Kelihatannya kan ada debu di cahaya ini. Banyak sekali, seperti berjalan. Tapi begitu kamu pegang, enggak ada. Seperti itu mereka. Mereka menyangka telah berbuat banyak. Mereka mengira telah menumpuk kebaikannya. Ternyata di akhirat tidak mendapati apa-apa. Sirna, sia-sia. Kosong, nol. Karena semua itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Bukan dengan ajaran Quran. Bukan dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya jamaah sekalian, kembali hendaklah kita mendalami agama kita, mempelajari ilmu. Kalau orang Jawa bilang, gak usah neko-neko, gak usah macem-macem. Kita beragama seperti diajarkan bapak-bapak kita dululah. Seperti kakek-kakek kita dulu, gak kenal mereka Islam Nusantara. Yang mereka tahu Islam, Quran, belajar ngaji fikih, belajar akhlak, belajar akidah, ya kan? Coba yang bapak-bapak tua-tua ditanya, bapaknya atau kakeknya dulu. Ngajarkan ayat, ngaji, Quran. Tafsirnya begini, begini difahami dengan baik. Hadis Rasulullah, akhlak ditanamkan, ibadah dibenahi. Muamalah ini halal, ini haram. Itulah Islam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.